Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Fakana kada wa asa lakin nadar ghayru mudari'in lihadaini khabar. Fakana kada wa asa lakin nadar ghayru mudari'in lihadaini khabar. Al-Qaf harfu jar. Kana usira lafduhu isim majrur. Al-jar wal-majrur mut'alik bimahduf khabar muqaddam. Kada mubtada mu'akhar marfu alamatu rafi adomma al-muqaddaru ala akhiri ma'anamin durya isi wal-mar biharukatul hikaya. Wa al-waw harfu atwin asa ma'tuf al-muqabdah lakin harfu istidrak nadar fi'ilun mad mabni al-alfat wa sukina li'ajil waqaf wairu wairu fa'il. Fa'il di nadar marfu alamatu rafi adumma adhairu ala akhiri wa huwa mudof mudorin mudofun ilaih majrur li hadaini alam harfu jar ha alha li tanbi adha zaini ismul isyara mabni ala ya fi mahali jarin isim majrur li hadaini khabar. Al-jar wal majrur muta'alliq bi khabar khabaru fi'il mad hal li fa'il nadar wa sukin mansub wa alamatu nasbihi al-fatah ala akhirihi wa sukin wa liajri waqaf ala lugati rabi'ah. كان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر كاد dan عسى seperti kana dalam hal apa? كاد dan عسى seperti kana dalam hal amalannya, ya. كاد dan عسى seperti kana. Kemudian kenapa pembahasan كاد dan عسى tidak disatukan dengan pembahasan atau bab kana padahal amalannya sama? Karena pada kada dan akhwatnya ada kekhususan yang tidak ada pada kana. Apa saja di antaranya? Ya, khabarnya kana ataupun khabarnya kada dan akhwatnya apa? Mesti fi'il mudhari', ya. Selamanya atau ya. Umumnya, ada yang selamanya, ada yang umumnya. Ya. Kemudian ya, khabarnya tidak bisa mendahului isimnya. Ya, khususnya kalau khabarnya itu adalah dimasuki oleh an, ya. Nanti insyaallah akan ada tambahan penjelasan. Ya. Kemudian mengapa tidak di katakan bahwasanya kada sebagai umul bab? Sebagaimana kana dikatakan sebagai ummu babi. Kenapa kada tidak dikatakan sebagai ummu babi, induk babnya, sebagaimana kana dikatakan sebagai ummu babi? Ya, karena kada tidak memiliki keistimewaan, kekhususan. Ya. Yang ia terbedakan dari teman-temannya dengan kekhususan tersebut tidak ada. Ya. Kalau kana banyak, ya. kekhususannya sehingga dia dikatakan sebagai apa? Ummul bab. Kada, ini maksud dengan kada adalah kada yang fi'il mudhari'nya apa? Kada. Ya, kada yakadu, bukan kada yakidu. Kalau kada yakidu maknanya apa? Makara, bikin makar. Masalahnya apa kalau kada yakidu? Kaida. Kalau kada yakadu, masalahnya apa? Kaudun, ya. Kaudun. Si bawai menghikayatkan bagaimana? Kutu. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya apa? Asal alifnya adalah apa? Wabu. Ya. Kemudian kenapa? Dalam penggunaan banyak dipakai yang kasrah kitu. Untuk menunjukkan bahwasanya harokat ainul fi'ilnya adalah apa? Kasrah. Seperti contohnya, pada kalimat yang lain selain kada, berarti kawida ya. Jadi kitu. Kasrah yang mengisyaratkan bahwasanya ainul fi'ilnya aslinya berharokat kasrah. Yang semisal ini contohnya apa? Khafa. Ya khafu. Jadi apa? Khiftu. Kenapa? Karena aslinya khawifa. Untuk mengisyaratkan kepada harokat ya dari ainul kalimahnya. Kaudun ya maksudnya kalau ini. Kaudun. Kemudian wa'asa, asa. Asa ini maknanya apa? Asa maknanya apa? Taraji. Ya. Kalau kada termasuk af'alul muqarabah hampir. Hampir maknanya. Pas bentar lagi. Ya, asa kalau dinisbahkan kepada Allah atau pada khitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Apakah sama? Taraji juga atau bagaimana? Hah? Sebagian mengatakan bahwasanya asa kalau dia datang pada khitab Allah maka dia apa? Bermakna kepastian. Ada juga pendapat yang lain. Yang semisal dengan asa apa? La'alla ya. La'alla dan asa sama. Maknanya taraji ya. Ketika dinisbahkan kepada Allah. Sebagian ahli nahu menyatakan bahwasanya apa? Maknanya tahqiq. Ya. Cuma terbantahkan dengan semisal ayat apa? Fala'allaka tarikum ba'du ma yuha ilaika wa ba'ikum mihi sadruk. Ya. Fala'allaka. Di sini bukan apa? Bukan kepastian. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama sekali meninggalkan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Sedikit pun tidak ada yang tinggalkan. Ya, fala'allaka tarikum ba'du ma yuha. Ini maknanya pasti kepada kemana ini? Isyfaq ya. Isyfaq maksudnya. Berarti di sana ada makna atau pendapat yang lainnya. Apa pendapat yang lainnya tentang makna la'alla dan asa? Itu bahwasanya apa? Harapan ini dengan melihat keadaannya apa? Mukhatabnya. Dengan melihat keadaan mukhatabnya. Asa rabbukum ayyarhamakum. Keadaan mukhatabnya itu butuh. Iya. Mengharapkan apa? Rahmat. Iya kan? Atau apa? Di situ apa? Pendapat yang ketiga. Perintah. Untuk apa? Berharap. Perintah itu berharap. Ataupun isyfaq. Untuk isyfaq. Berhati-hati. Ataupun waspada. Iya. Disebutkan di sini lakin nadar, tetapi jarang. Di sini al-Musannif menjelaskan ya sisi perbedaan antara kada asa dengan kana, yaitu bahwasanya nadar ghairu mudhari'in li hadhihi khabar. Jarang selain fi'il mudhari' datang sebagai khabarnya kada dan asa. Yang dimaksud dengan ghairu mudhari'in di sini apa? Apakah masuk semua? Di situ isim, kemudian juga apa? Huruf jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang tidak dimulai dengan mudhari'. Atau bagaimana? Apa? Yang dimaukan hanyalah apa? Khabar yang berupa isim. Jadi yang dimaksud dengan ghairu mudhari' yaitu isim. Jarang sekali jarang datangnya khabar kada dan asa dalam bentuk isim. Ada atau tidak? Kalau dikatakan jarang, ada atau tidak? Ada. Contohnya apa? Hah? Hafal enggak? Aksartu في العزل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. Ada dua syahidnya ya, yang disebutkan dalam syarah. فأبتُ إلى فهم ومكِّتُ آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. Dihafalkan itu syahidnya. Adapun datangnya khabar kada dan asa selain dalam bentuk mudhari, selain isim, ada atau tidak? Ya, tidak didapati. Adapun pada selain kada dan asa, yaitu pada teman-temannya, didapati tidak? Datang khabarnya dalam bentuk fi'il, jumlah fi'liyah, fi'liyah fi'il apa? Mad. Didapati atau tidak? Hah? Teman-temannya kada. Hah, ada enggak? Ada. Di antaranya ucapannya siapa? Ibnu Abbas. Apa katanya? Eh? Kata Ibnu Abbas bagaimana ucapannya? Faja'ala ar-rajul. Siapa yang hafal ucapannya Ibnu Abbas? Yang itu syahid, yang menunjukkan kadang ya datang khabarnya selain kada dan asal, ini teman-temannya kada, dalam bentuk selain mubarak, selain isim, ya bentuknya fi'lun mab, ya bentuknya fi'lun mab. Hah? Apa? Faja'ala ar-rajul idza lam yastati' an yakhruja arsala, itu kan arsala rasula. Sehingga ini diantara udhur al-musannif. Ya, udhurnya musannif. Ya. Apa? Kenapa beliau di sini menyebutkan ghairu mudhari'? Kan ada iham di situ. Bisa difahami bahwasanya selain mudhari', ya, dharaf, jar majrur, jumlah fi'liyah, fi'ilnya selain mudhari', ya kan? Tapi kenapa beliau menggunakan lafaz umum ini padahal yang dimaukan mufrad? Di antara jawabannya apa? Di sana ada apa? Huruf ataf yang dibuang dengan apa? Hah? Ma'tufnya. Ya. Apa takdirnya? Lakin nadar ghairu mudari'in li hadaini wa akhawatihima. Sehingga umum. Ya. Umum. Tidak hanya pembahasannya pada kada dan asa. Tidak ada pada kada dan asa khabar dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya apa? Ma'am. Tapi pada teman-temannya ada gitu. Atau jawaban yang kedua, ya cukup. Ya, ucapan an-nazim ini, nadar ghairu mudhari', diterapkan pada satu contoh saja, yaitu pada isim. Kemudian, af'alul muqarabah. Kenapa disebut dengan af'alul muqarabah, Rizki? Padahal, di dalamnya ada tiga macam. Ada al-muqarabah, ada yang menunjukkan kepada al-muqarabah, ada yang menunjukkan kepada ar-raja, ada yang menunjukkan kepada al-insya. Lantas bagaimana musannif menamainya dengan af'alul muqarabah? Ya. Jawabannya bagaimana? Taufik. Min bab at-taghlib. Ya. Min bab at-taghlib. Min bab tasmiyati al-kul bismi al-ba'd. Kenapa di taghlib di sini al-muqarabah? Hah? Kenapa tidak ditaghlib dengan misalkan af'alur raja, af'alul insya? Kenapa? Likasratihi wa syuhratihi. Ya. Karena likasrati wuqu'ihi. Ya, karena banyak ya terjadi, banyak dalam penggunaan dan lebih masyhur dalam penggunaan daripada selainnya. Jadi banyak itu contoh-contohnya. Kadang juga dikatakan afal asyurur, ya. Tapi seringnya al-muqarabah. Kenapa? Dia yang paling masyur. Yang kedua dalam contoh yang paling banyak didapati adalah afalul muqarabah. Atau juga ada jawaban yang lain. Ya. Itu apa? Bahwasanya semuanya untuk muqarabah semua. Ya, kalau diteliti lagi semuanya itu tidak keluar dari makna al-muqarabah. Kan af'al asy-syuru' ya asy-syuru' asy-syuru' fil fi'li memulai satu perbuatan, ini melazimi apa? Al-qurb, ya kan? Memulai masuk pada satu perbuatan melazimi apa? Al-qurb. Ya, kedekatan kan dengan perbuatan tersebut. Juga roja, ya. Roja uqarib, ya. Mengharapkan sesuatu yang dekat, yaitu pada takdirnya husulu, pada penakdiran terjadinya sesuatu tersebut yang diharapkan. Ya. Harapan kan ada kaitannya dengan makna al-muqarabah, dekat, ya. Kita berharap agar apa yang kita sukai itu sebentar lagi apa? Terjadi, terwujud. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan asa-asa. Ya, bagaimana pendapat yang rajih tentang asa? Apakah dia adalah fi'il sebagaimana teman-temannya yang lain, atau dia sebagai huruf? Balda, asa, apakah dia huruf atau fi'il? Yang rajih dia adalah apa? Fi'il. Ya. Ada tidak yang berpendapat bahwasanya asa adalah huruf? Siapa? Ya, al-Kufiyun. Ya, dan juga diikuti oleh siapa? Ibn Sarraj. Dan juga siapa? Masih ada lagi? Ya. Alasannya apa? Mereka yang berpendapat bahwasanya asa itu adalah huruf. Ada berapa alasannya? Ada berapa alasan? Kemana? Barusan. Marwan. Ada berapa alasan mereka yang menetapkan bahwasanya asa adalah huruf? Ada berapa alasan? Fikri. Ini berarti enggak baca-baca dulu ya. Kalau baca-baca dia mesti ingat. Ya, ada dua alasan. Alasan bagi mereka yang menyatakan bahwasanya asa adalah huruf. Ada dua kan? Yang pertama, merujuk juga. Ya. Karena asa itu maknanya adalah makna yang ditunjukkan oleh huruf la'alla. Iya. Terus yang kedua, karena asa adalah apa? Jamid, tidak bertasarruf sebagaimana apa? La'alla tidak bertasarruf. Iya. Jawabannya bagaimana jawabannya? Mudahnya, asa ini fi'il bukan huruf. Yaitu bahwasanya dalilnya, syahidnya adalah bahwasanya asa bisa menerima apa? Tau ta'nis as-sakinah, tau ta'nis as-sakinah. Dan tidak mesti, ya, kalau ada satu kalimat, ya, yang ia menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh huruf, juga keadaan kalimatnya seperti huruf jamid, kemudian dia dihukumi sebagai apa? Huruf. Iya. Kemudian al-muqarabah, ya, faqih, ma makna al-muqarabah? Ma makna al-muqarabah? Apa makna muqarabah, ikhwan? Jafar, mana muqarabah apa? Tidak merujang kan nih? Aywan, balik lagi. Mana muqarabah apa? Pendek loh. Ya, dekat terjadinya, sebentar lagi terjadi, atau? Ya, dekat secara makna. Meskipun apa? Ya, mustahil untuk terjadi. Ya, kalau dekat secara makna, kada zaidun an yaqum, Zaid sebentar lagi berdiri. Sebentar lagi berdiri. Ya. Ya. Kadang dekatnya secara makna saja dan tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Hah? Ya, wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dekat secara makna saja, hampir-hampir terjemahannya. Terjadi tidak? Tidak. Allah jaga Rasulnya dari pandangan ain mereka, orang-orang kafir. Tanya seperti itu. Wa in kanu la yastafizunaka min al-ardi. Ya. هذا تفهم يا قد قرب وقعه هذا قرب معناه قرب وقعه أتابع قرب معناه وين استحالة يا وقوعه يا تكاد sebentar lagi terjadi atau sebentar lagi terjadi secara makna tapi tidak mungkin terjadi. Jangan sampai antum memahami masih terjadi enggak. Ya. Dilihat konteksnya berarti ya. Ya. Kalau dalam hadis bagaimana itu? Yushiku apa? An? Apa? An? Ya. Itu ucapan siapa itu? Ibnu Abbas ya. Kalau itu innal halal bayyin itu. Fa bainahuma umur mushtabihat. Fa man ittaqa syubhat faqad istabra'a. Kelanjutannya kan ada kan? Siapa yang dia apa? Mendekati perkara yang apa? Syubhat yushiku an yaqa'u fihi. Selesai kan ada kan? Bentar lagi dia terjatuh dalamnya. Kemudian makna roja apa? Rizki, mana roja? Apa? Roja maksudnya apa? Roja. Roja. Hah? Harapan, ya harapan dari mutakallim. Ini harapan pada perkara-perkara yang disukai. Ya, kadang juga maknanya isyfaq ya. Apa itu isyfaq? Menunggu-nunggu sesuatu yang tidak disukai. Ya, cemas, khawatir ya, akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Ah, ar-raja wal isyfaq ini terkumpul dalam contoh satu ayat. Yaitu apa? Taufik, Taufik. Hah? Fa'asa antakru syai'an fahuwa khairul lakum. Wa'asa antuhibu syai'an fahuwa syarul lakum. Mana yang menunjukkan kepada raja dan mana yang menunjukkan kepada isyfaq? Hah? Yang pertama menunjukkan kepada apa? Ar-raja. Ya. Bisa jadi ya, kalian membenci sesuatu padahal ya akibatnya lebih baik bagi kalian. Memunculkan apa ini? Roja kan, harapan. Yang lainnya bisa jadi kalian cinta kepada sesuatu ternyata akibatnya buruk. Memunculkan apa ini? Kekhawatiran kan. Ya. Atau juga membalik karena melihat apa? Keadaan si apa? Mukhatabnya ya. Di mana dia ketika menghadapi perkara yang tidak disukai, dia cemas gitu. Tidak mau melihat apa akibatnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada perkara yang dia cintai, berharap tanpa melihat kepada apa akibatnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang kurang paham sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Ya, ada dua. Yang pertama di situ ada penakdiran wawu dan apa? Ma'tufnya. Li hadzaini wa akhwatihima, gitu. Li hadzaini wa akhwatihima. Yang kedua bahwasanya ucapan musannif nadar ghairu mudhari ini meskipun umum tapi bisa dibenarkan ya meskipun contohnya hanya satu saja yaitu isim. Bisa juga. Ya, lafadznya umum tapi ini maukan adalah satu tertentu. Bisa diterapkannya hanya pada satu contoh saja, tidak mengapa. Gitu. Kemudian bait selanjutnya. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa. Wa kaunuhu kaunu mubtada wal ha يعود إلى الخبر يا خبلين من الخبر وكونه يعني وكون خبر كان وكون الخبر gitu lah bukan كان ya kada وكونه يعني وكون الخبر keberadaan khabar biduni an tanpa an بعد عسى Selasa nazrun. Itu jarang. Ya. Bidun itu jar majrur muta'alik. Ya, bidzalika khabar al-mahdhuf. Wa kaunuhu keberadaan khabar tanpa an setelah asa itu nazrun. Jarang. Nazrun i'rabnya sebagai apa? Hah? Nazrun. Khabar dari apa? Kaun. Kaun di sini naqis atau tam? Ya. Dia apa? Naqis. Mana isimnya? Ha, dhamir ha. Khabarnya mana? Apa? Mahdhuf. Ya. Mahdhuf. Hasil atau ismi semakna dengannya. Biduni ini jar majrur muta'alliqnya dengan khabar kaun yang hasilan, berarti ya, bukan hasilun karena khabar kan kana mansub kan. Wa kaunuhu misalnya keberadaan khabar hasilan biduni misalkan. Biduni ini jar majrur muta'alliq dengan khabarnya kaun yang mahdhuf. Jadi kaun di sini dia sebagai amil gitu. Pertama dia mubtada amil bagi khabar, ya kan? Di sisi lain dia sebagai fi'il yang naqis amil juga bagi isim dan khabarnya kan. Iya. Jadi kaunuhu mubtada dia marfu dan dia kaun itu mutasharrif min kana an-naqisah tarfa al-isma wa tansibu al-khabar min al-ha dhamir muttasil mabni 'ala sukun. Dia secara makna sebagai apa? Sebagai isimnya kana atau dia mahalnya apa? Rafa sebagai isimnya kana. Khabarnya kananya mana? Mahdhuf, taktinya hasilan atau ism misal itu. Ya biduni jar majrur muta'alliq dengan khabar kaun yang mahdhuf. Dan midun dun mudhaf an qusida lafdhuh majrur. Ya. Ba'da 'asa dhorf. Sama juga muta'alliq bidzalika al-khabar al-mahdhuf. Muta'alliqnya dengan khabarnya kaun yang mahdhuf. Ya. Nazrun ini khabar dari kaun. Keberadaan khabar tanpa an setelah asa itu jarang. Maksudnya apa? Terjemahan mudahnya. Khabarnya asa tanpa an ini apa? Jarang. Gitu. Seringnya apa khabarnya asa? Ya dengan an. Asa rabbukum ayyarhamakum. Wa in udtum udna. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Tanyakan contoh-contohnya. Nanti ada dua macam asa ya. Ada asa yang naqis, ada asa yang tam. Ya, demikian pula teman-teman yang nanti insyaallah kita tambahkan. Wa kada al-amru fihi ukisa. Kemudian kada. Kada i'rabnya apa? Sebagai mubtada al-awwal ya. Kemudian al-amru mubtada tsanin. Kada al-amru fihi urusan pada kada. Ukisa dibalik. Ya ini apa? Ya ini apa? Khabarnya kada. Seringnya tanpa an. Jarangnya dengan an. Itu kada. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunak bi absarihim. Tanpa an. Apalagi? Wa ma kadu yaf'alun. Banyak kan? Ya. Apalagi? Laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Tanya kok dalam ayat. Jadi intinya apa? Khabarnya asa itu seringnya dengan an. Jarang tanpa an. Sebaliknya khabarnya kada seringnya tanpa an. Jarang dengan ha, dengan an. Ya. Kita tambahkan beberapa masail yang disebutkan di dalam syarah Hamul Hawami' Suyuti. Yang pertama kata beliau fihi masail ada pembahasan ini keadaan akhwatnya ada beberapa masail. Yang pertama la yataqaddamul khabaru fi hadzal bab 'ala al-fi'li. Nah. لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعل. خبر pada bab ini kada dan akhwatnya tidak boleh mendahului apa fi'ilnya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan an yaquma asa zaidun, tidak boleh. Asa zaidun dibalik asa zaidun an yaquma, kemudian dahulukan khabarnya an yaquma asa zaidun. Ittifaqa, ini dengan kesepakatan ahli nahwu. Kalau pada kana bagaimana, boleh enggak khabarnya didahulukan? Aliman kana zaidun, boleh enggak? Boleh. Ini diantara perbedaannya apa? Hah? Kada dengan akhwatnya dengan apa? Kana dan akhwatnya. Wa yatawassatu bainal fi'li wal ismi. Boleh khabarnya berada di tengah-tengah. Bainal fi'li wal ismi. Ini wa yatawassatu, boleh khabarnya berada di tengah-tengah bainal fi'li wal ismi, antara fi'il dan isim, dengan syarat idza lam yaqtarin bi an, dengan syarat apabila khabarnya tidak bergandengan dengan an. Nahwu, contoh tafiqa yusalliyani az-zaidani. Tafiqa, tafiqa kan termasuk apa, temannya kada. Min af'ali apa? Asyuru'iyah. Sudah lewat. Tawfiqa yusalliyani az-zaidani. Mulailah. Dua zaid itu melakukan sholat. Mulailah dua zaid itu apa? Sholat. Tawfiqa yusalliyani. Di sini didahulukan apa ya? Khabarnya. Aslinya bagaimana? Tawfiqa az-zaidani yusalliyani didahulukan. Boleh. Kenapa? Karena khabarnya yusalliyani tidak bergandengan dengan fa'inib. Tarana bi'an, adapun kalau khabarnya bergandengan dengan an, maka fit tawassuti qawlan, boleh tidaknya khabar yang dimasuki an ini di tengah-tengah posisinya ada qawlan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-jawazu ka ghairih, boleh, ya, sebagaimana selainnya, yakni ketika tanpa an. Wa alaihi al-mubarridu was-sayrafi, ini pendapatnya al-mubarrid was-sayrafi, wa sahahahu Ibnu Ushur, dan disahihkan oleh Ibnu Ushur. Wasani, pendapatnya kedua al-man'u, tidak boleh. Wa alaihi asy-Syalaubin, ini pendapat dipilih oleh asy-Syalaubin. Yang kemudian masalah yang kedua, yajuzu hadzul khabari fi hadzal bab. Yajuzu hadzul khabari fi hadzal bab, boleh membuang khabar pada bab ini. Bab apa? Kada dan akhwatnya. Kapan boleh? Idza ulima, apabila khabarnya sudah diketahui. Idza ulima. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti nyalin dari temannya ya kalau ketinggalan ya. Aminhu qawluhu ta'ala fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Fatafiqa mashan, mana khabarnya? Fatafiqa isimnya kan huwa, kembali kepada Nabi Sulaiman. Fatafiqa mashan ya ay yamsahu mashan, dibuang khabarnya. Kenapa? Karena khabarnya telah diketahui. Dari mana? Dari masdarnya itu. Lidalalati al-masdar, karena masdarnya menunjukkan kepada khabar yang dibuang. Ada khilaf memang dalam hal ini. Sebagian lebih memilih mashan tetap sebagai khabar tawfiqa. Yang apa? Berupa isim. Seperti sudah yang lewat. So'iman. Fa'asaitu so'iman itu. Ya, makitu a'iban itu. Sebagian tidak berpendapat demikian. Ada khilaf. Al-amru fihi sahal insyaAllah. Terpilihlah. Kemudian masalah yang ke atau sebelum itu, di antara contoh wa minal hadzi hadis Wa min al-hazfi hadithu, di antara contoh pembuangan adalah hadith. Pembuangan apa? Khabar. Wa min al-hazfi hadithu, man ta'anna asaba. Siapa yang dia ta'ani, berhati-hati. Asaba, dia akan menepati kebenaran. Wa man ajala, dan yang siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa, akhto'a. Aukada, tuh. Aukada, dibuang khabarnya. Kalau ini jelas nih, syahidnya sini. Man ta'anna man ta'anna asaba, wa man ajala akhto'a. Aukada. Au kada, khabarnya dibuang. Kenapa? Karena sudah diketahui. Kada yukhti'u misalkan. Isimnya huwa. Hadis riwayat Tabrani. Ya Allah alam sahihnya. Kemudian yang ketiga. Yata'ayyanu fi khabari hadzal bab. Yata'ayyanu fi khabari hadzal babi. أن يعود منه ضمير يتعين في خبر هذا الباب مستي pada khabarnya bab ini أن يعود منه ضمير إلى الاسم agar ضمير yang ada pada khabar itu kembali pada isim يتعين في خبر هذا الباب أن يعود منه ضمير إلى الاسم. Seperti tadi, kada Zaidun an yakuma. Di sini kan khabar yakum. Pada yakum ada dhamir kan? Kembali kepada Zaid tuh. Ya kan? Tidak boleh dikatakan kada Zaidun an yakuma abuhu. Ada dhamir an yakuma abuhu. Ya, di sini fiilnya harus merupakan dhamir yang kembali kepada apa? Isim. Pada contoh tadi, kada Zaidun an yakuma abuhu misalkan. Di sini bukan merupakan dhamir kan? Isim bohir. Ya. Aitu yata'ayyan fi khabari hadzal bab an ya'uda minhu dhamir ila al-ismi. Fala yajuzu raf'uhu dhahira, tidak boleh khabarnya yang berupa fi'il mudhari'. Itu yang umum. Tidak boleh khabarnya merupakan isim dhahir, fala yajuzu raf'uhu dhahira. Tidak boleh khabarnya yang berupa fi'il itu merupakan apa? Isim dhahir. La ajnabiyan wala sababiyyan. Apakah isim dhahirnya ajnabi asing atau sababi? Kalau yang asing, kada Zaidun an yakuma Abu Amrin, ini asing ini. Iya kan? Kada Zaidun an yakuma Abu Amrin, ini asing. Kalau yang sababi, kada Zaidun an yakuma Abuhu. Enggak boleh juga dua-duanya. Kada Zaidun yakum. Kata tadi seringnya apa? Tanpa an ya. Kada Zaidun enggak boleh dikatakan yakumu Abu Amrin. Ini kan asing nih. Yang dirafakan oleh apa? Yakumu asing kan? Atau yang sabab, sababi ada kaitannya dengan Zaid. Kada Zaidun yakumu akhuhu. Ini juga tidak boleh. Ya. Harus khabarnya merafakan dhamir yang kembali kepada apa? Isim. Kada Zaidun tadi an yakum. Ya. Ataupun yakumu. Sehingga fala yuqal, tidak boleh dikatakan tawfiqa Zaidun yatahaddathu akhuhu. Tawfiqa Zaidun yatahaddatsu akhuhu, Zaid mulailah berbicara saudaranya. Tuh. Tidak boleh pula dikatakan ansha'a amrun yunshidu ibnuhu, mulailah Amr anaknya menendangkan syair. Ya, ansha'a amrun yunshidu ibnuhu, tidak boleh. Li'annaha innama qabatu silakan muatnya ya li'annaha innama ja'at litadulla 'ala anna fa'ilaha kama iya fi'il ini ya fi'il ini hanyalah datang ja'at litadulla 'ala anna fa'ilaha untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya qad yulabbis bi hadza al-fi'l aw syara'a fihi menunjukkan bahwasanya fi'ilnya itu atau fa'ilnya telah melakukan perbuatan ini. Aw syara'a fihi atau mulai masuk kepada perbuatan ini. Itu menunjukkannya. Kada Zaidun. Ini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya Zaid ini mau melakukan satu perbuatan, nah tiba-tiba dinisbahkan kepada yang lain, kan? Karena Zaidun yang difahami Zaid kan, Zaid hampir-hampir tiba-tiba yaqumu akhuhu, oh yang lain terpindah, ya. Liyadulla ala anna fa'ilaha qad yulabbis bihadzal fi'li wa syara'a fihi. La ghairuhu, bukan selain fa'ilnya. Itu yang difahami oleh si mukhatab itu. Tapi dikecualikan ya, wa istathna 'asa, kecuali 'asa. Fa inna khabaraha yarfa'u sababiyya. Kalau 'asa, khabarnya bisa merafakkan sababi. Boleh sababi. Sebab asa Zaidun an yaquma abuhu. Abuhu kan sababi, kan ada kaitannya dengan Zaid ya kan? Asa Zaidun an yaquma abuhu, semoga Zaid bapaknya berdiri. Boleh kalau asa. Di sini merafakkan apa sababi? Abuhu kan ya sababi, karena dia berkandingan dengan lamir ha yang kembali kepada Zaid. Seperti dalam ucapan penyair ka qouli wa madza asal hajjaju yabluhu juhduhu. Wa madza asal hajjaju yabluhu juhduhu. Tuh lihat yabluhu juhduhu. Wa madza asal hajjaju yabluhu juhduhu. Kemudian yang keempat, haqqul ismi fi hadzal bab an yakuna ma'rifatan. Haknya isim pada babnya kada dan akhwatnya adalah ma'rifah. Haqqul ismi fi hadzal bab an yakuna ma'rifah. Au muqarinan laha, atau bergandengan dengannya ma'rifah. Didhofahkan kepada ma'rifah atau yang nakira tapi dihususkan. Kama fi babi kana, sebagaimana pada bab kana. Haqqul ismi fi hadzal babi an yakuna ma'rifatan atau muqarinan laha, atau bergandengan dengannya ma'rifah gitu ya. Atau bergandengan dengannya ma'rifah. Kama fi babi kana, sebagaimana pada bab kana. Wa qad yaridu nakirah, tapi kadang isimnya kada dan teman-temannya nakirah. Mahdhah murni, tidak dikhususkan dengan sifat atau idhofah. Ka qawlihi, seperti ucapan penyair, nanti ada juga syairnya disebutkan. Ya, pada syarah nanti insyaAllah. Tapi enggak apa-apa. Asa farajun, ini kan nakirah, mahdhah murni ya. Asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu. Semoga saja farajun, jalan keluar Allah datangkan. Asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu. Nanti insyaAllah ada. Kemudian yang kelima. Yusnadu aw syaka wa asa wa khlaulaqa yusnadu. Yusnadu aw syaka, disandarkan lafal aw syaka wa asa wa khlaulaqa ila kepada an yaf'ala. Dalam kurung aja ila, kemudian an yaf'ala dalam kurung saja. An yaf'ala. Maksudnya disandarkan kepada an dan fi'il mudhari'. Tidak ada isimnya. Gitu. Atau tidak ada khabarnya ya. Fayughni anil khabar. Sehingga dia tidak butuh lagi kepada khabar. Jadi kalau ada asa, ada awsyaka, ada al-khlaulaqo, setelah itu langsung diikuti oleh an. Ya. Maka bagaimana itu ya Rabnya? Ada dua sisi. Yang pertama, fayughni anil khabar. Maka dia an-yaf'al ini mencukupi asa, awsyaka, ikhlaulaqo dari khabar. Wayakunu an wal-fi'l, berarti an dan fi'l, sadatun, sadatan masadul khabar. Berarti an dan fi'l setelahnya, itu menduduki posisi apa? Masadda al-juz'ain, menduduki posisi dua bagian ya. Ini menduduki isim dan khabarnya kada atau teman isim dan khabarnya apa? Asa, ausyaka dan ikhlaulaqo, itu tiga. Ausyaka, asa, ikhlaulaqo, itu kadang langsung dia diikuti oleh an dan fi'il mudhari'. Nah, bagaimana i'rabnya? Antum posisikan an dengan fi'il itu pada posisi isim dan khabarnya gitu. Berarti dalam i'rabnya selalu satu-satu i'rab an harfu masdarin wa nasbin fi'il mudhari' masdar sebagainya. Al masdar al muawwal itu sadda masadda al juz'ain. Ya, atau sadda masadda ismi apa asa wa khabarihi misalnya. Atau yang lebih mudah lagi, waqila, ini yang sering kita gunakan. Waqila bal hiya hina idin tamah, bahkan ketika itu ketika kapan? Ketika ausyaka asa ikhlau laqa diikuti oleh an dan fi'il mudhari', ketika itu asanya tamah. Kalau tamah berarti dia an dan fi'il setelahnya dia harus sebagai fa'il. Ya, ini lebih mudah lagi. Ya. Dalam Al-Quran juga ada itu. Banyak nanti mungkin di tempatnya. Wa an'asa, lihat. Wa an'asa ayyakuna qadiq taraba ajaluhum. Ya kan? Wa an'asa ayyakuna qadiq taraba ajaluhum. Mana isimnya? Tidak ada. Itu an'asa fa'ilnya asa. Atau kalau untuk memilih pendapat yang pertama. An'asa itu saddama al-juz'ain. Min ismi wa khabari apa? Asa. Ya. Jadi kita baca syarahnya. Pembukaan barangkali bisa membantu ya. Makna bait tadi wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi 'ukisa iqtiranu khabari asa bi an katsir, pergandengannya khabar asa dengan an itu banyak. Belum masuk syarah sudah dicegat dengan apa ta'liq. Nomor satu, lihat anta idza qulta, kamu jika kamu berkata asa zaidun an yaqum. Ya, sebentar lagi Zaid berdiri. Ada harapan gitu loh. Kalau asa itu. Tidak hanya menunjukkan kepada apa tadi? Dekat ya. Tapi ada harapan. Semoga sebentar lagi Zaid apa? Berdiri. Ya, ada harapan. Fa Zaidun ismu asa. Maka Zaid adalah isimnya asa. Wa an wal fi'lu fi ta'wili masdarin khabaruh. Sedangkan an dan fi'l pada ta'wilan masdar khabarnya. An yakum apa? Ta'wilannya. Qiyam. Ya kan? Wajazmu ala dzalik, tapi ada kelaziman yang tidak benar, lihat. Wajazmu ala dzalik al-ikhbaru bismil ma'na wa huwa al-masdar an ismi dzat. Ini akan melazimi mengharuskan pengkhabaran dengan isim makna, yaitu masdar, masdarnya isim makna, betul enggak? Dhorb isim makna. Al-qiyam isim makna. Ini akan melazimi pengkhabaran dengan isim makna untuk isim dzat. Zaid isim zat atau mana? Zat. An yakum ditakwil dengan qiyam. Zat atau mana? Makna. Nah, itu kelazimannya. Iya. Bisa enggak di misalkan di dikatakan Zaidun qiyamun. Bisa enggak mengkhabari Zaid dengan masdar? Zaidun dorbun. Zaidun. Ya, yang misal itu. Ya. Wa huwa Zaid, kita ulangi ya. Wa an wal fi'l, an dan fi'l pada ta'wil al-masdar sebagai khabarnya apa? Asa. Ini mengharuskan pengkhabaran dengan isim makna yaitu masdar untuk isim zat yaitu Zaid. Wa huwa ghairul asli, ini tidak sesuai dengan hukum asal. Wal ghalibi, dan tidak ghalib, tidak umum fi kalamil Arab. Seringnya ya dikhabari dengan sifat. Iya kan? Zat itu. Bukan dengan makna. Zaidun qa'imun, ya kan? Dengan wasof, ya. Itu tidak valid. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Walil ulama fil jawab an dzalika arba'at wujuh. Bagi ulama untuk menjawab iskal ini ada empat jawaban. Ada empat jawabannya. Ya. Awaluha, jawaban yang pertama, annal kalama hina idzin ala taqdiri mudhaf. Yaitu pada kalam tadi ketika itu ada penakdiran mudhaf. Imma qabla al-ism, menakdiran mudhafnya bisa sebelum isim. Ya, ini sebelum isim apa? Zat. Ya, wa ka'annaka qulta, sehingga seolah-olah kamu berkata asa amru Zaidin al-qiyam, al-qiyamah. Ditakdirkan mudhaf sebelum isim, asa amru Zaidin al-qiyamah. Berarti di sini al-qiyam dijadikan khabar untuk amr. Amr adalah perkara apa? Ma'nawi, bisa. Ya, perkara maknawi dikhabari dengan yang maknawi bisa. Asa amru Zaidin al-qiyam. Semoga urusan Zaid adalah berdiri. Wa imma qabla al-khabar, atau mudhafnya ditakdirkan sebelum khabar. Wa ka'annaka qulta, seolah-olah kamu berkata asa Zaidun sahiba al-qiyami. Semoga Zaid adalah pemilik berdiri. Ini orang berdiri lah. Fa'alal awal takunu kan akhbarta bismi ma'nan an ismi ma'na. Maka di atas takdiran yang pertama, berarti kau telah mengkhabari dengan isim makna untuk isim makna. Ya. Wa'ala thani, di atas penafsiran yang kedua. Takunu qad akhbarta, berarti engkau telah mengkhabari dengan isim yang menunjukkan kepada zat untuk isim zat. Ya kan? Suhid menunjukkan kepada zat enggak? Menunjukkan kan? Dia menjadi khabar untuk zat. Zaid bisa. Li'anna ismal fa'il yadulu ala zat. Karena isim fa'il itu menunjukkan kepada zat. Allati waqa'a minhal hadas. Yang terjadi ya dari zat tersebut. Hadas kejadian. Al-qawma biha. Atau dia yang menegakkannya. Itu jawaban yang pertama ya. Ini bisa dikiaskan ya. Ketika antum mendapati ada khabar nih. Tentunya masdar. Ya. Zaidun adlun. Ada enggak? Bisa enggak? Bisa. Ya, di antara jawabannya pertama. Iya. Yang pertama tadi menakdirkan mudhaf. Iya. Mudhaf sebelum isimnya atau sebelum apa? Khabarnya bisa. Ya. Amru Zaidin adlun atau Zaidun sahibu adlin. Iya. Ini penakdiran-penakdiran. Coba antum pilih yang enggak banyak penakdiran aja lah. Enggak lebih selamat. Wa thaniha yang kedua anna hadzal masdar fi ta'wil sifah wa ka'annaka qad qulta 'asa zaidun qa'ima. Lebih mending ini. Itu bahwasanya masdar ini pada penakwilan sifat, ditakwil dengan sifat. Wa ka'annaka qad qulta, ketika kamu berkata 'asa zaidun an yaquma, maka seolah-olah kamu berkata 'asa zaidun qa'ima. Ya, ditakwil dengan sifat. Pada contoh tadi zaidun 'adlan, yakni 'adilan sifatnya. Zaidun 'adilun. Wa thalithuha, jawaban yang ketiga, annal kalam ala zahirih. Nah ini yang lebih enak nih. Kalam sesuai dengan zahirnya. Ya, ya ini dia masdar isim makna tadi, dia sesuai khabar dari zat. Ya. Boleh tidak boleh kalau ada tujuannya. Tujuannya apa? Wal maqsudu al mubalaghah fi zaidin hatta ka'annahu huwa nafsul qiyam. Maksudnya adalah berlebih-lebih, bersungguh-sungguh ya fi zaid, pada zaid. Ya. Pada pensifatan Zaid, hatta kana huwa nafsul qiyam, sehingga seolah-olah dia itulah al-qiyam, berdiri, perbuatan berdiri. Jadi mubalaghah Zaidun adlun itu maknanya beda dengan adil. Ya, adil itu sifat yang sudah melekat pada diri Zaid, Zaidun adlun. Apa adanya untuk mubalaghah, jadi mensifati sesuatu dengan masdar mubalaghah. Wa hadhihi al-wujuh ath-thalathah jariyah fi kulli masdar, itu. Sisi yang tiga ini berlangsung pada setiap masdar sharih atau muawwal. Apakah masdar yang sharih atau yang ditakwil dengan an atau yang lainnya. Yukhbar bihi an ismi zat. Bisa masdar ini dijadikan khabar untuk zat. Iya. Aw yaqulu na'atan li ismi zat. Sebagai khabar bisa. Atau sebagai na'at juga bisa. Ra'aitu rajulan adlan misalkan. Kalau khabar tadi. Zaidun adlun. Aw yaqulu na'atan li ismi zat. Atau dia sebagai sifat dari isim zat. Ra'aitu rajulan adlan misalkan. Aw yajiu halan atau sebagai hal dari isim zat. Iya. Dari isim zat itu tinggal dibikin aja contohnya. Ja'a Zaidun adlan misalkan. Ini adilan. Ya, dengan tiga sisi tadi. Ya tinggal antum pilih mana yang lebih selamat ini. Yang lebih enak tanpa penakdiran ya. Wa rabi'uha yang keempat, tambahkan lagi, anna an laysat masdariyah fi hadzal mawdhi'. Hanya pada pembahasan ini bukan an masdariyah. Bal hiya zaidah, bahkan dia adalah an tambahan saja untuk taukid. Fa ka'annaka qulta, ketika kamu berkata 'asa Zaidun an yaqum, itu sama seperti kamu katakan 'asa Zaidun yaqum. Hanya apa? Zaidah. Wa hadza wajhun dha'if, tapi ini sisi alasan isi yang lemah. Karena kalau kan Zaidah, karena seandainya dia Zaidah, lam ta'mal al-nasba, tidak akan beramal nasab. Benar enggak? Kalau Zaidah tidak beramal nasab. Eh. Benar enggak? Bihasbika dirhamun Zaidah bukan. Tapi beramal ya? Beramal juga ya. Wala saqatat min al-kalami fi sa'ati ahyana. Mungkin ini bisa terima nih. Dan saya kalau dia Zaidah akan gugur pada sebagian kalam. Ya, saya bilang gak pernah gugur gitu. Khususnya setelah tadi yang diwajibkan beramalnya dengan an. Wala saqatat minal kalami fi sa'ati ahyanan. Saya akan hilang dia annya pada kalam. Fi sa'ah pada kalam yang luas. Ahyanan terkadang. Ya, bisa digugurkan gitu berarti terkadang. Wa hiya la tasqut illa nadiran li dharurati syair, padahal dia an tidak gugur kecuali jarang atau dharurah syair. Jarang juga ya ada ya. Tapi maksudnya harusnya bisa dengan kalau Zaidah ya, kalau kita mau sebutnya sebutkan, kalau enggak itu zaidah. Tapi ini buktinya seringnya ya dengan an. Nah itu. Kalau antum sudah sering belajar kan khabar itu dari wasf, ya kan? Zaidun, qaim, mabrub, hasanul wajhi. Ini masdar. Iya. Asa zaidun an yaqum, asa zaidun qiyam. Ah, ada masalah ini. Jawabannya tadi, ya. Dengan ini juga antum bisa menjawab i'rabnya masdar-masdar yang dia datang sebagai khabar atau na'at atau apa? Hal. Ya. Wa tajridu min an qalil, wa tajriduhu min al qalil. Dikosongkannya khabar asa dari an itu sedikit. Kalau sedikit ada tidak? Ada ya. Wa hadza madhhabu Sibawaihi, ini madhhabnya Sibawaihi. Apa maksudnya madhhab Sibawaihi? Hah? Itu bahasanya apa? Khabarnya asa umumnya seringnya bergandengan dengan an, sedikit tanpa an. Wa madhhabu jumhuril Bashriyyin annahu la yatajarradu khabaruha min an illa fi syi'r. Adapun madhabnya jumhur al-Bashriyyin adalah ya. Annahu la yatajarradu khabaruha. Annahu atau innahu? Boleh enggak innahu? Ya, nanti insyaallah akan ada bahasannya. Annahu li khabar di madhab kita yang mufradnya. Wa madhhabu jumhuril Bashriyyin, madhhabnya jumhur al-Bashriyyin bahwasanya haknya apa? Sya'n nomor sya'nnya. La yatajarradu khabaruha min an, tidak boleh khabarnya asal kosong dari an kecuali pada syair saja. Nah, ini lebih ketat lagi ya penggunaan apa? Khabarnya asal ya, ini harus dengan an kecuali dalam syair. Ya. Terpaksa ya dibolehkan karena wazan. Walam yurid fil Qur'ani illa maqrunan bi an, dan tidak pernah datang khabarnya asa dalam Al-Qur'an dalam kecuali dalam keadaan dengan an. Nah, ini. Ya, lebih selamat kita gunakan khabarnya bersamaan. Qala Allah Ta'ala fa'asallahu ay ya'tiya bil fathhi. Ya, fa'asallahu ay ya'tiya bil fathhi. Ya. An ya'tiya. Nanti insyaallah ini akan ada bahasanya. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathhi. Semoga ya. Ini kan harapan maknanya ya. Semoga sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kemenangan. Wa qala 'azza wa jalla 'asa rabbukum ay yarhamakum. Dengan an juga sama. Iya. Wa min wurudihi biduni an, di antara contoh datangnya khabarnya di antara contoh khabarnya apa? 'Asa tanpa an adalah ucapan al-wafir, yakni penyair pada bahar al-wafir. Asal karbul ladhi amsayta fihi yakun wara'ahu farajun qaribu. Semoga al-karbu, kegentingan, kesusahan, alladhi amsayta fihi, yang kau berada padanya, yakun wara'ahu, akan ada di belakangnya farajun qaribun, jalan keluar yang dekat. Mana sih syaitnya? Mana khabarnya, asanya? Yakun wara'ahu, tanpa apa? Tanpa an. Ya, tanpa an. Kemudian juga di antara contohnya, nah ini yang sempat kita sebutkan tadi potongannya. Qauluhu, ucapan penyair yang di situ syahid bahwasanya asa kadang isimnya itu nakirah mahdhah. Asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amru. Asa farajun ya'ti bihi Allah, semoga ada jalan keluar yang Allah datangkan. Nah ini optimisme, bentuk optimisme. Innahu, sesungguhnya Allah, lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amru. Bagi Allah, setiap hari pada para makhluknya ada urusan. Apa dalam ayat Ar-Rahman? Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah ada urusan. Mengatur para hambanya. Ya. Di sini sya'nya mana? Asa farajun ya'ti bihillah. Ini bagus lah. Untuk menghafalkan ya. Kalau antum dapat tiada teman antum yang sedang kesulitan, ya, antum bacakan ini. Asa farajun ya'ti billahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amru. Dihafalkan. Ya. Biar dihafal nanti insyaallah bacaan ini juga diantara yang keluar. dalam apa? Tes. Tesnya sudah tertulis semua aja lah. Jadi nanti sebutkan bait tentang ini. Ini harus hafal baitnya. Ya. Sebutkan bait ini, saya sebutkan syair tentang ini. Harus hafal semua. Bait, bait syair dihafalkan semua kalau bisa. Ya. Sampai syawahidnya kalau bisa. Minimal satu lah syawahidnya. Kalau ada dalam Al-Qur'an ya sudah tercukupi, ya. Kalau yang tidak ada ya menghafalkan. Wa amma kada fa dzakara al-musannifu annaha 'aksu 'asa. Adapun kada, maka musannif menyebutkan bahwasanya kada itu berlawanan dengan 'asa. Fa yakunu al-katsiru fi khabariha an yatajarrada min an. Seringnya khabarnya kada, ya seringnya khabarnya fa yakunu al-katsiru fi khabariha an yatajarrad min an. Seringnya khabarnya kada adalah apa? Kosong dari an. Wa yaqillu iqtiranuhu biha, dan sedikit sekali, jarang sekali khabarnya kada bergandengan dengan an. Ya. Wa hadha bi khilafi ma nassa 'alaihi al-andalusiyyun. Ini berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Andalusiyun, termasuk Ibnu Malik ya, Andalusi, Al-Andalusi. Min anna qirana khabariha, yaitu bahwasanya bergandengannya khabar kada dengan an ini makhsusun bi syi'r, dikhususkan pada syi'r. Beda ya. Jadi terkait dengan apa khabarnya kada, pendapat yang pertama yang paling masyhur apa? Seringnya dengan tanpa an, kadang dengan an. Yang kedua ini lebih ketat lagi. Iya. Pendapatnya Al-Andalusiyun. Yaitu maksudnya apa? Pergandengannya khabar kada dengan an ini khusus pada syair. Fa min tajridihi min an, di antara contoh kosongnya khabar kada dari an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tadbahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka pun menyembelih Al-Baqarah. Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Ya. Melakukan tidak? Ya, melakukan. Cuma hampir-hampir tidak bisa melakukannya. Karena mereka sendiri yang mempersulit diri-diri mereka sendiri. Ya. Kemudian juga waqala min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Setelah hampir-hampir hati sekelompok mereka itu yazir, goncang bergeser. Wa min iqtiranihi bi an, di antara contoh bergandengannya khabar kana dengan an, dan itu jarang ya, adalah apalagi ada syaitnya di sini. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kittu an usalli al-'asr hatta kadat asy-syamsu an taghrub. Ya. Ma kittu an usalli, ada syaitnya. Sehingga terbantahkan mazhabnya Al-Andalusiyun ya, yang mereka mengkhususkan apa? Pergandengannya khabar kada dengan itu pada apa? Pada syair. Itu ada dalilnya, selesai. Makitu anusulliya, makitu anusulliya al-asr hatta kada di syamsu an taghrub. Kisahnya masyhur kan? Kemudian juga ucapan penyair, kadatin nafsu an tafidu alaih idhada hashwa raytatin wa burudi. Kadatin nafas, hampir-hampir jiwa ini melayang. Antafiyubu alaih. Lenyap itu, melayang. Kapan idhoda hashwa waritotin waburudi. Tatkala ghoda berangkat. Ya. Untuk antum mengetahui maknanya lihat. Jadi dengan kita baca di sini lughahnya. Ya. Lihat tafiyubu. In fa'bat nafsu fulan wa yurwa fi makanihi tafiyubu. Ya. Jelas kalau fa'bat, yani melayang jiwanya, lenyap. Ya. Kemudian raytah bi fathir ra wa sukunil ba al-musannah al-mula'ah idha kanat qit'ah wahidah wa ra'a al-mula'ah idha kanat qit'ah wahidah wa rada huna al-akfan allati yulafu biha al-mayyit kafan. Raytah kafan. Kalau hashwa itu ya isi kafannya, orangnya, mayitnya. Ya. Lihat ya Rabbnya. Hashwa khabar ghoda. Khabar ghoda hashwanya. Ini sedang meratapi seorang yang meninggal gitu. Ada enggak disebutkan enggak namanya siapa? Hampir-hampir jiwa ini melayang ketika ya. Salah seorang yang diratapi itu Abdul Majid Al-Marfi yang diratapi ketika Abdul Majid hashwa waridhah menjadi isi dari kain kafan yang dipintal. Waburudi. Ya, kain juga. Jadi ketika orang yang dikaguminya, dicintainya meninggal, maka penyair Yarfi meratapinya dengan syair ini. Kada nafsu antafidu alih. Hampir-hampir jiwa ini melayang. Idh ghoda ketika Abdul Majid itu menjadi hashwa waridhah. Menjadi isi dari kain kafan. Ya. Waburudi dan kainnya. Selendang waridhah mungkin yang dilipatkan atau kain kafan. Waburudi ya, mungkin tambahan kain yang lain. Ya. Syairnya mana di sini? Kadatin nafsu antafidu alaihi. Kadatin nafsu antafidu alaihi. Kalau hasywa khabarnya apa? Ghoda. Ya. Dia bermakna sara. Sudah lewat kan ya? Ghoda kan? Taghdu khimasan apa? Wataruhu bitana. Ya. Dan di sini ghadanya bermakna sara ketika Abdul Majid menjadi gitu. Hashwa waridhah. Ya isi dari kain kafan itu. Hashwa kan di tengah-tengah itu kan antara sesuatu kan sudah lewat. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain hara. Silakan. Ada yang kurang jelas? Siapa? Ya? Nomor tiga dari? Oh itu. Ya jawabannya ketiga kan? Ya. Dari contoh asa amru apa? Asa zaidun an yaqum itu ya. Jawabannya ketiga. Wal maqsud al mubalaghah fi Zaid. Yani maksud di sini mubalaghah dalam menyifati Zaid gitu. Hatta ka'annahu huwa nafsul qiyam, seolah-olah dia sendiri al-qiyam, perbuatan berdiri itu karena dia banyaknya seringnya berdiri gitu. Kalau antum lihat ziarah Zaid lagi berdiri lagi. Disitu berdiri lagi. Ya, malam berdiri lagi. Tanya berdiri lah. Mubalaghah menyifati Zaid dengan apa? Perbuatan berdiri seolah-olah dialah ya berdiri itu. Mubalaghah. Ya, yang lain? Kalau tidak ada kita masuk ke pembahasan begini ya. Apa? Yang mana? Oh, apa yang ditanyakan? Wa kaunuhu al-khabar. Wa kaunul khabar biduni an ba'da 'asa. Kemudian waka'a sahara walakin ju'ila khabaru hatman mi'an muttasila walzam khlaw laqan mithla hara wa ba'da aw shakan difa'an nazura. Nazura ya. Kalau disini nazura ya nazura. Waka'a sahara. Ya ramanya jelas kan sudah berulang. Ka'asa jar majrur sebagai apa? Khabar muqaddam. Hara qusida lafzu sebagai apa? Mubtada. Hara seperti asa. Dalam hal apa? Amalannya dan maknanya. Amalannya apa tadi? Merafakan, isi, menasabkan khabar. Kemudian apa? Maknanya apa? Tarji, harapan. Ya kan? Waka'asa hara. Seperti halnya asa, hara. Hara seperti asa. Walakin, bedanya biasa. Walakin ju'ila khabaruha hatman bi an muttasila. Hanya saja dijadikan khabarnya hara ini harus dengan an bersambung, harus bersambung dengan an gitu. Bedanya apa? Asa dan hara. Kalau pada asa bergandengannya khabar dengan an ini apa? Yang aksar, ya kan? Tapi terkadang tidak bergandengan dengan an. Tapi pada hara wajib khabarnya bergandengan dengan an. Kenapa berbeda? Mal farq baina asa wa hara? Ya ma'anna kulla kullan minhum lirroja. Apa bedanya asa dan harap padahal masing-masing itu roja? Jawabannya adalah, sebutkan oleh Ibn Hamdun, anna roja ma'a asa aqwa. Anna roja ma'a asa aqwa. Roja, harapan bersama asa, itu lebih kuat minar roja daripada harapan ma'hara. Ya, bersama hara. Lebih kuat mana harapan dengan apa? Asa dan hara. Lebih kuat mana? Asa. Jadi kalau antum harapannya kuat dengan asa, harapannya sedengan di bawah itu dengan apa? Hara. Ya. Fasuhha isqatu an ma'asa. Sehingga benar digugurkan an bersama asa. Karena tanpa an pun menunjukkan kepada harapan. Ya. Dengan an lebih kuat lagi karena an kan memurnikan fi'il mudhari untuk yang akan datang, ya kan? Sedangkan harapan kan untuk yang akan datang kan? Tambah kuat jadi. Ya, bersama asa digugurkan an-nya pun masih bisa. Karena makna harapan pada asa kuat gitu loh. Sehingga tanpa an pun masih bisa. Fa sahha isqatu an, maka benar bisa digugurkan an-nya ma'asa liquwwatiha, karena kekuatan asa dengan makna dalam makna raja tadi. Wa lam yashiha ma hara, dan tidak benar dibuang ya khabarnya hara. Ya, oleh sahih tidak boleh dibuang an bersama khabarnya hara li dha'fiha, karena lemahnya hara pada penunjukannya kepada roja tanpa an. Wa ka'asa hara, araz bi'asa, walakin tetapi dijadikan khabarnya hara ya hatman, mesti bersambung dengan apa? An. Mesti bersambung dengan an. Itu hatman, itu sifat di mausuf mahdhuf, sifat dari mausuf mahdhuf yang datang sebagai maf'ul mutlak. Yani muttasilan ittisalan hatman. Ya, muttasilan ittisalan hatman. Muttasilan i'rabnya sebagai maf'ul tsani dari ju'il ya. Ju'ila. Di sini maf'ul yang pertamanya menjadi naibul fa'il khabaruha. Maf'ul keduanya tetap masuk muttasil aslinya. Walakin ju'ila khabaruha muttasilan bi an hatman gitu. Walakin ju'ila khabaruha muttasilan bi an hatman, yani muttasilan bi an ittisalan hatman gitu. Sebagai apa? Sifat dari maf'ul mutlak ya. Walzam ikhlaulaqa an mithla hara, dan mereka mengharuskan ikhlaulaqa mengharuskan ikhlaulaqa bersama an. Itu maf'ul yang pertamanya. Mereka mengharuskan ikhlaulaqa dengan an. Maf'ul yang keduanya an. Alzama yuzimu butuh pada maf'ul. Ya, mereka orang Arab ataupun ahli nahwu mengharuskan ikhlaulaqa bersama an. Yani apanya? Khabarnya. Mithla hara, seperti hara. Ya. Wa ba'da awshaka, dan setelah awshaka intifa'an, intifa'u aslinya kan intifa'u an, cuma diringankan dengan diqasar di bawah hamzanya karena darurah wazan. Wa ba'da awshaka intifa'an nazura, dan setelah awshaka dibuangnya an nazura, jarang. Ya. Berarti apa kalau jarang? Ya kadang apa? Dibuang annya gitu, paham ya? Hah? Wa ba'da awshaka intifa' an-nazura. Aslinya apa? Intifa'u an-nazura ba'da awshaka. Asal susunan seperti itu. Dibuangnya an itu jarang ba'da awshaka. Jadi ba'da muta'aliki dengan nazura. Terus ya. Ya Rabnya difahami maknanya. Harus paham. Nah kita baca syarahnya. Ya'ni anna hara mitlu asa. Ya'ni bahwasanya hara itu seperti asa fi dalalati ala raja'il fi'il. Dalam hal penunjukannya kepada fi'il. Lakin yajib iqtiranu khabariha bi'an. Hanya saja wajib untuk khabarnya hara bergandengan dengan an. Alasannya sudah kita lewatkan. Ya. Nahu contoh hara zaidun an yakum. Semoga sebentar lagi zaid apa? Berdiri. Ya. Atau semoga Zaid berdiri. ya harapannya, misalnya kan inginnya segera tercapai, ya kan? Hara Zaidun an yakuma walam yujarrad khabaruha min an la fi syi'ri wala fi ghairi. Tidak boleh digosongkan khabarnya dari an, tidak dalam syi'r, tidak pada selain syi'r. Tetap pada hara ini. Wa kadzalika ikhlau laqa, demikian pula ikhlau laqa. Talzamu an khabaruha. An ini menetapi khabarnya. An sebagai fa'ilnya talzam. An menetapi khabarnya. Khabarnya ikhlau laqa. Contoh ikhlau laqa tis ikhlau laqa tis sama'u an tumtir. Ya. Semoga sebentar lagi apa? Langit menurunkan hujan. Ikhlau laqatis sama antum tira. Wa huwa min amthilati sibawaihi, dan itu adalah di antara contoh yang didatangkan oleh sibawai. Wa amma ausyaka adabun ausyaka fal katsir iqtiranu bi khabariha bi an. Adabun ausyaka, maka yang sering adalah bergandengan khabarnya ausyaka dengan an. Wa yaqillu hadzuha min. Dan sedikit dibuang khabar darinya. Famin iqtiranihi biha, dan di antara contoh pergandengannya apa ausyaka ya dengan an, ada ucapan penyair walau su'ilan nasu turaba la ausyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u, menyifati tentang sifat asal manusia yang bakhil, tidak senang kalau orang itu banyak meminta pada dia. Lau su'ilan nas, andai manusia diminta tanah, debu. Lau syaku idha qila hatu, maka au syaku. Ya. Dikhawatirkan idha qila apabila dikatakan hatu. Ya. Datanganlah. Tanya malu untuk dia merasa bosan. Wa yamna'u, dan menahan diri, tidak mau, menolak kita. Walau su'ilan nasu, seandainya manusia diminta turab, padahal yang paling rendah, yang paling murah, ya kan? Tinggal ngambil saja, nyidukin. Lau syaku, sebentar lagi atau hampir-hampir mereka. Jadi ini sisipan nih. Idza qila hatu. Lau syaku, jawabannya an yamallu. Hampir-hampir mereka merasa bosan dan menahan diri, tidak mau itu. Idza qila hatu, ketika diucapkan kepadanya, datanganlah apa at-turab. Jadi sisipan itu ya, idza qila hatu. Jadi walau su'ilan nasu at-turaba la ausyaku an yamallu wa yamna'u idza qila hatu. Ya. Di sini syahnya mana? Ya, an yamallu la ausyaku, sebentar lagi atau hampir-hampir mereka merasa bosan dan juga menahan diri, tidak tidak mau melaksanakannya. Padahal itu hal yang murah dan ringan. Ya, tabiat manusia tidak suka kalau banyak diminta. Perbedaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta Allah, kalau kita apa semakin sering apa? Meminta. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi, dan Allah murka kepada orang yang tidak mau meminta kepadanya. Karena meminta adalah di antara jenis ibadah yang agung. Karena Allah perintahkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Aidu wa min tajarrudihi minha qawluh. Di antara kosongnya hara dari an, yani kosongnya khabar apa? Au syaka ya, dari an adalah contoh ucapan penyair. Yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuafiquha. Yushiku, sebentar lagi. Au syaka yushiku, termasuk afal ghil apa? Yang sudah lewat itu, masuknya. Aushaka masuk afal muqarrabah ya kan? Sebentar lagi. Yushiku man farra min maniyatihi, sebentar lagi orang yang lari dari kematiannya, berupaya dia lari dari kematian dengan menghindari segala macam sebab-sebab kematian, sampai dia enggak mau ini, enggak mau ya, takut matilah. Ya. Kalau dia sakit segera dia periksa ya ke dokter yang paling bagusnya. Yushiku man farra min maniyatihi, sebentar lagi orang yang berupaya lari dari kematiannya, fi ba'di ghirratihi, pada sebagian kelalaiannya, yuwafiquha, tiba-tiba dia ketemu dengan kematian itu. Ya. Apa itu ayatnya itu? La baraza alladhina kutiba alihimul qatlu ila mawdhi'ihim. Ayat sebelumnya apa itu? Surat apa? Ali Imran bukan? Ayat sebelumnya apa itu? La baraza alladhina kutiba alihimul qatlu ila mawdhi'ihim. Kullau kuntum fi buruji kullau kuntum fi buyutikum ya. Kullau kuntum fi buyutikum la farazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila mabujihim. Jadi kalau seandainya di orang itu di rumah saja berupaya enggak keluar lah. Kalau memang takdirnya sudah mati, Allah takdirkan ada kebutuhan dia keluar. Mati akhirnya. Itu ada kisahnya itu. Seperti itu. Ada satu dua desa berperang gitu, nasallahu salam alafiyah. Disangkanya aman gitu, ada polisi segala macam, ada bapak-bapak keluar. Datang musuhnya, lawannya terbunuh kayaknya bapak tadi. Disangka sudah aman gitu loh. Pas keluar ya sudah takdir di situ. Sehingga tidak perlu takut ya, mati tinggal persiapannya saja, bekal yang harus kita bawa itu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Fi masail yang ketiga. Oh, fi masail yang nomor tiga. Yata'ayyan fi khabari hadzal bab an ya'uda minhu dhamir ila al-ismi. Yata'ayyan fi khabari hadzal bab an ya'uda minhu dhamirun ila al-ismi. Fala yajuzu raf'uhu adh-dhahira. La ajnabiyan wala sababiyan. Kalau ajnabi tidak ada dhamir yang kembali kepada isimnya. Wala sababi ada dhamir yang kembali kepada isimnya. Faliqalu tafiqa zaidun yatahaddathu akhuhu wala ansha'a amrun yunshidu ibnuhu. Itu sudah. Enggak semuanya kan ketinggalannya? Ya sudah belum? Mana? Nomor tiga kan? Mana nomor tiga? Li'an naha mana? Oh itu. Li'an naha innama ja'at litadulla ala anna fa'ilaha qad yulabbis bihada al-fi'l. Atau yalbis bihada al-fi'l. Wal yalbis bihada al-fi'l. أو شرع فيه لا غيره ويستثنى عسى دنك جولكن عسى فإن خبرها يرفع السببية كقوله وماذا عسى الحجاج حجاج ابن يوسف الثقفي وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده. Sudah tertulis? Ya. Yang lain? Ini nomor dua. Difahami ya? Jangan asal ditulis. Kemudian tidak paham. Yajuzu hadzul khabari fi hadzal bab. Iza ulima. Wa minhu qawluhu ta'ala. Fatofiqa mashan. Ay. Yamsahu. Lidalalatil masdari. Boleh dibuang karena sudah ditunjukkan oleh masdar. Lidalalatil masdariyah. Memang ada khilaf. Kalau mau dilengkapi, bisa juga ada. Ucapan apa Syuyuti wal ahsan. Yang dipilih adalah Syuyuti. Wal ahsan kama qalahu Mus'ab al-Khusani. Sedang ringkas itu, sekarang ada panjangan. Kalau anda mau tulis ya, sambal. Wal ahsanu kama qalahu Mus'ab al-Khusani. أنه مما ورد فيه الخبر اسما والأحسن كما قاله مصعب الخسني أنه مما ورد فيه الخبر اسما مفردا. Jadi yang beliau pilih Asyuti adalah apa yang diterjemah oleh Mus'ab al-Khusani. Itu ini maksudnya kepada khabar mufrad. Mimma warada fihi al-khabar isman mufrodan tanbihan ala al-asal. Yang itu sudah mentandih. Mengingatkan kepada aslinya. Kama taqaddama fi so'iman. Sebagaimana telah lewat pada bait yang telah lewat. So'iman dan ayiban. Taiban. Nah, itu. Masalah ini, khilaf ini enggak terlalu repot insyaallah. Tinggal pilihlah antum. Antum boleh katakan mashan di situ adalah apa? Hah? Maful mutlak berarti ya dari apa? Fi'il yang mahdzuf takdirnya fatafiqa yamsahu mashan maful mutlak berarti. Tapi ada juga yang i'rabnya langsung dia mashan sebagai apa? Khabar tafiqa yang berupa isim mufrad itu. Itu lebih mudah lagi ya. Ya, yang lain? Itu asal ghairu ab'usan sudah lewat. Sudah belum? Asal ghairu ab'usan. Ada kisahnya situ. Ketika kita melihat ada sesuatu ataupun ada sesuatu dari kejelekan terjadi dari satu tempat tertentu, biasa dikatakan dengan pepatah ini, asal ghairu ab'usa. Jangan-jangan kejelekan akan terjadi muncul dari arah itu. Aslinya al-ghair itu ghar, itu tempat pengambilan, tempat air yang biasa satu kabil itu ngambil darinya, nama perairan. Ab'us ya ba'as. Itu ada i'rabnya dan khilaf juga. Asa al-ghairu ab'usan. Sebagian mengatakan ab'usa khabar asa. Yang mufrad. Ada yang menakdirkan dia maful mutlak. Yab'asu ab'usan. Dan ada yang lainnya juga. Ya, cukup dulu ya sampai sini. Kalau tidak ada yang mau sampaikan, insyaallah nanti kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ya, difahami ya. I'rabnya penting itu. Jangan enggak salah menerjemahkan bait syair. Kalau bait syair yang mengetahui i'rabnya repot ya menerjemahkannya. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.